Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas Surah Ali Imran mulai dari ayat ke-26 dan seterusnya. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah menegaskan kepada kita supaya kita selalu berdoa kepadanya dengan tidak melupakan, dan kita harus sadar bahwa Allah lah adalah sumber kekuasaan atas segala makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, segala pemilik kekuasaan atau mereka-mereka yang berkuasa harus menyadari bahwa kekuasaannya itu diberi oleh Allah, dan sewaktu-waktu Allah bisa menyabutnya kembali. Dan untuk pagi hari ini, tentu saja siapa lagi yang membahas kalau bukan Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu juga penonton yang sudah hadir di studio. Ada Bapak, juga ada Ibu dari pengajian Setia Budi Karet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Quraisy, kita akan mulai dari ayat ke-26. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Episode yang lalu kita membahas ayat-ayat yang menguraikan tentang la ilaha illallah, kesaksian Allah, malaikat, tiada penguasa, tiada pengelola alam raya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa keberagamaan ditandai oleh penyerahan diri kepadanya. Setelah ayat-ayat itu kemudian ada kecaman kepada orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang yang tidak percaya pada Allah, serta ada ancaman-ancaman kepada mereka. Nah, ayat 26 ini, kita di ayat 26 ya, kembali Allah menegaskan hal tersebut. Kalau memang kita percaya bahwa Allah pengelola alam raya ini, Dia yang berhak ditaati dan disembah, jika memang demikian, dan memang demikian, maka wahai Nabi Muhammad, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan seterusnya. Nah, ayat 26 ini bunyinya begitu. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, Allahumma malikal mulk. Kita terangkan apa artinya Allahumma. Biasa diterjemahkan ya Allah. Allahumma ya Allah. Tetapi diamati bahwa ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan doa itu hampir tidak ada. Ada, karena itu saya katakan hampir tidak ada yang dimulai dengan kata ya. Coba kata, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada ya-nya atau tidak? Tidak ada. Rabbighfirli wali walidayya. Tidak ada, tidak pakai ya. Nah, di sini kata ulama-ulama, Allahumma itu memang tidak pakai ya juga, tetapi ya-nya, wahai itu, ditaruh di belakang ya, ya, alif ya, kan? Diganti dengan mim. Jadi Allahumma. Sebenarnya Allahumma. Jadi Allahumma itu artinya ya Allah. Oke. Ada lagi ulama berkata begini. Allahumma itu sebenarnya asalnya Allahumma. Allah ummah. Ummah itu artinya uksud, arahkanlah. Apa yang diarahkan? Arahkanlah kami kepada kebaikan. Amin itu apa artinya? Kabulkanlah ya Allah. Ya tahu itu satu. Jangan kecewakan kami ya Allah. Nah, di sini Allahumma ya Allah ummah, arahkan kami kepada kebaikan. Engkau, Allahumma, malikal mulk. Engkau pemilik kekuasaan. Ya, toh? Itu arti Allahumma. Mari kita lanjutkan. Malikal mulk. Malik sama dengan mulk. Hanya malik berarti pemilik. Dan mulk berarti berarti kekuasaan. Oke deh, itu lebih gampang. Kita mau bertanya, apa artinya pemilik? Pemilik itu adalah satu subjek, satu orang, satu apapun, person yang memiliki kekuatan mengendalikan, memiliki wewenang mengendalikan, sekaligus benar hal tersebut. Saya beri contoh, ini pulpen milik saya atau bukan? Ini milik saya bisa gunakan. Kalau ibu mau gunakan tanpa izin dari saya, boleh enggak? Ini wewenang saya. Kalau ada yang ambil pulpen ini dan dia bisa gunakan, tetapi penggunaannya tidak sahih, dalam arti tidak benar, karena dia curi dari saya, dia pemilik atau bukan? Bukan. Walaupun itu ada di tangannya. Pemilik itu adalah yang memiliki kekuatan dan wewenang mengatur ini, ya toh? Dan kepemilikan dan kewenangannya itu benar adanya, bukan hasil rampasan, bukan ini. Kita kembali. Allah pemilik kekuasaan atau kepemilikan. Saya ambil contoh lagi. Ini milik saya ya. Iya. Mahal enggak ini? Enggak terlalu mahal lah. Dibanding dengan mobil? Aduh. Dibanding dengan rumah? Dibanding satu raja misalnya, dibanding dengan kekuasaan? Tidak. Dari yang sekecil-kecilnya yang Anda miliki. Kerudung itu, sendal itu, milik Anda kan? Ya. Sampai yang paling besar yang Anda miliki, itu sebenarnya miliknya siapa? Allahumma malik al-mulk. Dia yang menguasai, dia yang berhak untuk terhadap apa yang Anda miliki. Jadi yang Anda miliki itu sebenarnya miliknya dia tadinya. Tapi dia beri pada Anda. Nah, saya mau beri lagi contoh. Sekarang misalnya, ini saya punya ya. Saya beri dia ini atau tidak? Beri. Apakah saya beri, saya jadikan miliknya atau saya pinjamkan? Ya. Baguslah, saya minta kembali. Iya kan? Ya. Oke, kita akan lihat ini di ayat kita nanti. Allah beri Anda badan atau tidak? Ya. Itu badan milik Anda atau milik Tuhan? Ya. Boleh enggak Anda jual? Baguslah. Karena bukan milik Anda, Anda tidak bisa jual. Jangan jual ginjalnya, jangan jual matanya, karena itu bukan milik Anda. Segala dari yang sekecil-kecilnya itu adalah milik Allah. Allahumma malikal mulk, baru dia katakan, tu'til mulka man tasya. Kamu memberikan kepemilikan, kekuasaan itu kepada siapa yang engkau kehendaki, dan kamu cabut kekuasaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Seandainya tadi ini saya beri dia, sudah jadi miliknya, pantas enggak kalau saya cabut lagi? Kalau begitu saya hanya pinjemin. Kalau dia tidak mau beri saya, wajar enggak saya cabut? Saya paksa dia. Wajar ya? Ini ada penguasa mau mempertahankan kekuasaannya. Bisa enggak dia pertahankan? Kalau dia tidak mau beri, apa jadinya? Hanzi, dicabut oleh Allah. Itu biasanya penguasa tidak mau menyerahkan kekuasaannya. Ya toh? Maka Allah memberi, tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Engkau mencabut kekuasaan, tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya'. Kita akan lanjutkan setelah. Ya pemirsa, kita akan kembali lagi, tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Siap akan melanjutkan lagi penjelasannya, yaitu Surah Ali Imran, kita mulai dari ayat 26 dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Biasanya orang yang diberi kekuasaan memperoleh kemuliaan, ya kan? Orang yang dicabut merasa direndahkan. Kenapa itu orang yang diberi kekuasaan merasa mendapat kemuliaan? Karena kalau dia punya kekuasaan, maka dia dibutuhkan orang. Ya. Semakin banyak kekuasaannya, semakin banyak yang butuh. Allah lah sumber kekuasaan karena semua butuh pada dia. Dan dia tidak butuh pada sesuatu. Yang kedua, biasanya orang yang dimuliakan itu, atau yang diberi kekuasaan itu, jumlahnya tidak sebanyak orang yang tidak diberi kekuasaan. Presiden di Indonesia berapa? Cuma satu. Menteri? Ah, sudah dibawa ini lagi. Ya tahu? Gubernur sudah dibawa lagi. Bupati sudah dibawa lagi. Semakin banyak dibutuhkan orang, semakin mulia dia. Tapi kalau dicabut kekuasaannya bagaimana? Tidak ada lagi yang butuh dia. Ya kan? Ah, itu artinya. Tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya'. Siapa yang kau kehendaki? Tetapi kehendaknya itu berdasar sistem. Dia tidak suka-suka begitu saja. Ada sistem. Okay. Biyadikal khair. Di dalam genggaman tanganmu kebajikan. Jadi waktu dia beri atau dia cabut, itu kebajikan. Dia beri untuk yang bersangkutan melakukan kebajikan. Dia cabut untuk yang lain memperoleh kebajikan. Karena di dalam genggaman tangannya, di dalam kekuasaannya, itu kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau menyangkut segala sesuatu maha kuasa. Baru dia katakan, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Kamu memasukkan secara perlahan-lahan malam ke dalam siang. Apa maksudnya itu masukkan? Saya beri contoh. Ini buku, ini kertas. Saya masukkan kertas ini ke sini. Sekarang kertasnya berkurang atau tidak? Kurang. Karena dia masuk di sini. Oke. Kalau begitu, memasukkan malam ke dalam siang, malam menjadi lebih pendek. Siang. Itu kalau kita di Indonesia tidak terlalu terasa itu. Kalau di negara-negara lain, malamnya panjang, siangnya pendek, atau dalam musim panas, siangnya panjang, malamnya pendek, di musim dingin, malamnya panjang. Tapi itu dimasukkan perlahan-lahan, sehingga sebenarnya tidak terasa. Kita kalau punya anak, satu bulan aja tidak kita lihat, terus lihat, itu sudah lebih besar. Ya. Pada dia setiap detik itu bertambah. Itu juga berarti setiap detik kita makin dekat ke ujung kita. Hey, ulang tahun itu bukan tambah umur, tapi kurang umurnya, ya kan? Oke. Tulijul laila fin nahar, wa tulijun nahara fil lail, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy. Kamu keluarkan yang hidup dari yang mati. Itu dulu penafsiran ulama lama begitu. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apa misalnya? Telur dia anggap mati. Dia keluarkan dari telur, dapat ayam. Ya. Benih dia anggap mati. Terus keluar tumbuhan. Nah, ada yang menafsirkan, kamu mengeluarkan yang hidup dari yang mati, kamu mengeluarkan sehingga tercipta seorang yang beriman dari seorang yang kafir. Bisa juga dari seorang yang kafir menjadi beriman. Itu satu. Nah, hanya begini, penafsiran-penafsiran ini ditolak oleh ulama-ulama sekarang, atau sebagian ulama sekarang. Mayit itu bukan yang mati, tetapi yang berpotensi mati. Belum Allah berfirman, innaka mayitun, wahai Nabi Muhammad, engkau mayit. Memangnya udah mati waktu itu? Belum ya, tapi berpotensi untuk mati. Yang mati itu dalam bahasa Al-Quran, mit. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, bukan mayitan. Kalau orang sudah mati namanya mayit. Kalau belum mati, mayitan, bakal mati. Kamu mengeluarkan yang hidup dari yang bakal mati. Sebenarnya dia masih hidup juga. Kamu mengeluarkan yang bakal mati dari yang hidup. Kehidupan ini berlanjut begitu. Dari kita sekarang lebih jelas lagi. Sudah bisa orang, ilmuwan, melalui cloning, itu bisa dari dibikin sama. Ya? Dibikin sama. Mm-hmm. Ada kambing lah, ada inilah. Mm-hmm. Itu salah satu maknanya. Oke. Saya kira itu yang kita bisa terangkan sampai sekarang dari ayat kita ini. Kita jeda dulu aja ya Pak ya. Oke, kita. Baik, setelah jeda berikut, Tafsir Al-Misbah masih akan menemui Anda kembali. Lanjutkan penjelasan Bapak Quraisy Shihab. Tadi sudah sampai ayat 27 pertengahan. Silakan Pak Quraisy. Baik, kita lanjutkan. Ayat Allah berfirman, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Baru dia katakan wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Engkau memberi rezeki siapa yang engkau kehendaki min ghairi hisab. Saya jelaskan apa artinya min ghairi hisab. Bisa tanpa perhitungan. Yang pertama, dia tidak hitung berapa yang dia berikan. Dia punya terlalu banyak. Orang yang hitung-hitung itu kalau punyanya sedikit. Min ghairi hisab. Satu. Yang kedua, min ghairi hisab berarti tanpa bisa dihitung oleh yang memberi, ya, oleh yang diberi. Bisa enggak hitung rezekinya Allah pada Anda? Tanpa dapat dihitung. Sudah dua. Yang ketiga, tanpa diduga oleh yang bersangkutan. Itu arti bisa juga tanpa dihitung, tanpa dipertimbangkan amalnya. Kalau Tuhan mau pertimbangkan amal dia punya hamba, dia tidak akan beri orang kafir rezeki sedikit pun. Ya, tapi dia beri tanpa perhitungan. Itu arti bighairi hisab. Baik. Baru dia katakan, la yattakhidzil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir. Saya mau terangkan dulu apa artinya kafir. Dalam bahasa hukum, kafir orang yang tidak percaya Nabi Muhammad, ya kan? Tetapi dalam bahasa Al-Qur'an, kafir itu adalah orang yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan agama. Jadi dia bisa muslim. Orang kikir itu kafir atau tidak? Dalam bahasa Al-Quran kafir. Itu sebabnya dia katakan, la in syakartum la azidannakum. Apa lawannya syukur? Lanjutan ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jadi kufur. Jangan angkat orang, jangan jadikan orang yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama sebagai aulia, penolong-penolong kamu, teman-teman kamu yang akrab. Jadi kalau kita beda agama, tetapi dia bisa menolong kita, boleh enggak? Tidak ada halangan. Ya kan? Kan kita kemaslahatan kita. Saya mau beri contoh. Mau naik haji, ya, pilotnya muslim tapi belum berpengalaman. Ada lagi pilotnya bukan muslim tapi berpengalaman. Mau naik pesawat yang mana? Nah, itulah contoh, ya kan? Oke. Baik. Ayat takhidul mu'minun al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa mayyaf'al zalika falaysa minallahi fi syai. Siapa yang mengangkat yang kafir, yang menjadikan yang kafir teman akrab sebagai penolong, maka dia tidak mendapatkan pertolongan sedikit pun dari Allah. Apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan wilayah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini begini? Allah mau orang Islam itu kuat, mau orang Islam itu pandai, mau orang Islam itu bekerja keras. Jadi kalau minta pertolongan dari orang lain, itu berarti Anda tidak bekerja keras, Anda tidak pandai. Jadi lebih baik tidak usah minta pertolongan dari dia, kamu yang mesti. Itu maksud ayat ini. Wa yuhadz illa antattaqu minhu tuqa. Kecuali Kalau kamu dalam keadaan kondisi yang bila kamu tidak bekerja sama dengan mereka, terancam jiwamu, terancam keadaanmu. Oh itulah, apa boleh buat? Sama seorang sahabat Nabi, dia masuk Islam tapi dipaksa. Kalau kamu tidak maki Nabi, kalau kamu tidak mengingkari Tuhan, saya bunuh kamu. Boleh enggak? Dia boleh mengucapkan kalimat kufur. Tapi itu untuk memelihara dirinya, memelihara jasadnya, memelihara rohnya, bahkan boleh jadi memelihara harta bendanya. Baru dia katakan, wa yuhazzirukumullahu nafsah. Allah mewanti-wanti kamu, memberi peringatan kepada kamu, dan peringatan itu langsung dari Allah. Kita beri lagi contoh, langsung dari Allah. Kalau saya punya anak nakal yang peringati dia adiknya, mempan enggak? Kalau kakaknya sudah mulai lebih mempan, iya. Tapi kalau saya yang langsung peringati dia, ini Allah begini. Hei, yang memperingati kamu itu Allah. Ini enggak main-main nih. Ya kan? Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir, dan kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Akhir dari segala sesuatu, kesudahan segala sesuatu. Jadi kalau belum sekarang kamu dapat balasannya, besok pada akhirnya kembali kepada Allah. Saya kira itu yang kita bisa terangkan dalam ini. Ayat 28 ini ya. Kami akan istirahat sejenak, namun setelah itu kami akan segera kembali. Dalam tafsir Al-Misbah, mengenal lebih dalam surah Ali Imran. Dan sekarang saatnya sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya duluan ya Pak Quraisy ya. Saya tertarik tadi di awal Pak Quraisy sempat mengatakan bahwa jangan jual ginjal dan mata kita atau anggota tubuh kita ya. Karena itu bukan milik kita. Betul. Tapi kalau ada orang lain yang lebih membutuhkannya Pak? Kita bisa memberinya. Oh memberi. Bukan menjual ya. Karena bukan milik kita, tapi kita berkorban buat dia. Kita memberi itu donor darah boleh, karena kan donor tidak dijual belikan. Donor mata boleh, donor ginjal boleh, tapi donor namanya. Iya. Ya. Tapi kan orang sekarang karena nggak punya uang kan kesulitan ekonomi dia jual ginjal. Nah, itu yang tidak dibenarkan karena bukan miliknya. Tadi saya cuma beri Anda ini, jangan ambil terus pergi jual. Ya toh saya hanya pinjemin. Saya hanya beri dia untuk dia gunakan dirinya. Jangan pinjemin lagi, jangan berikan pada orang lain. Itu enggak boleh. Jadi enggak boleh ya. Baik. Silakan Ibu, sekarang saatnya Ibu yang mau bertanya. Pak Quraisy, saya ingin bertanya. Saya mendengar ayat 25-26 sering dibacakan orang dalam doa dan zikirnya. Apakah ada penjelasan khusus mengenai hal tersebut? Penjelasan khusus menyangkut membacanya sebagai doa, begitu? Iya. Oh iya, dari ayat, walaupun kita tidak melihat hadis-hadis yang lain, tetapi dari ayat ini saja, kita dari redaksinya sudah diajarkan untuk mengucapkannya sebagai doa. Dalam hadis-hadis ada penjelasan bahwa Nabi mengajarkan ini untuk membacanya. Bahkan ada riwayat bahwa orang yang punya kesulitan, punya hutang, dan lain-lain sebagainya, dianjurkan untuk membaca, Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Engkau kan yang memberikan, saya punya utang sekarang, kan saya ingin membayarnya. Ya Allah, engkau memberi kekuasaan, engkau memberi segala sesuatu kepada orang. Anugerahi juga saya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi boleh ya Bu ya? Cukup jelas. Silakan berikutnya. Sekarang ini sering terjadi krisis kepemimpinan. Ya. Dan susah sekali untuk mencari pemimpin yang baik. Sebagai seorang ibu, saya ingin tahu, berdosakah saya kalau tidak menyiapkan anak saya untuk pantas menjadi pemimpin? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ada hal yang menarik. Kita itu diajar oleh Al-Quran untuk berdoa. Itu satu dulu ya. Dan berdoa itu sebenarnya bukan hanya ucapan, tetapi berusaha untuk itu. Ah, dalam konteks pertanyaan Ibu, kita kan pernah baca Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ini pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Nah, kita bermohon, tetapi bermohon kepada Allah itu tidak cukup hanya dengan ucapan, harus disertai dengan upaya. Nah, dari sini kita harus berupaya untuk itu, kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin, teladan-teladan, tapi terhadap orang-orang yang bertakwa. Jadi mempersiapkan generasi muda itu perlu. Itu kewajiban kita. Karena itu, itu anjuran agama. Kita kan ini sebentar lagi begini. Siapa kader-kader kita? Siapa? Itu kewajiban orang tua. Saya kira itu, Bu. Kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya. Ya. Selanjutnya, Ibu. Dalam ayat 27, merajai dan memiliki segalanya. Bolehkah kita sebagai manusia meminta kekuasaan kepada Allah dengan harapan melakukan perbaikan, sebagaimana Nabi Sulaiman meminta kekuasaan yang besar? Terima kasih. Bolehkah kita meminta kekuasaan kepada Allah? Boleh, boleh. Sebenarnya ayat kita ini itu sebenarnya sudah satu permohonan kan? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Saya juga meminta kekuasaan itu. Kalau kita baca lebih jauh lagi di surat Yusuf. Nabi Yusuf itu minta enggak agar ditugasi sebagai ini, ya kan? Itu permintaan kekuasaan. Tapi syaratnya siapkan diri Anda untuk kekuasaan yang Anda minta. Jangan mau jadi panglima perang, ini orangnya melempem, gak tahu berperang, gak tahu ini, itu gak benar. Jangan minta jadi presiden kalau gak mempunyai kemampuan untuk itu. Ya kan, harus jadi usahakan dulu, baru meminta. Saya kira itu, ya boleh, boleh sekali. Baik pemirsa, nanti akan kami lanjutkan lagi, untuk itu tetap bersama kami. Kita lanjutkan lagi bagian terakhir dari tafsir Al-Misbah ini. Langsung saja kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Islam, apa yang dimaksud dengan urgensi kekuasaan di dalam Islam? Dan bagaimana tuntunan Al-Quran dalam meraih sebuah kekuasaan? Apa urgensi kekuasaan dalam Islam? Sekarang begini Bu, kita lihat dulu, kita jangan gede-gede dulu. Contoh, kuasai dirinya atau tidak? Itu dulu kan? Kuasai dulu diri. Bisa enggak dikendalikan itu nafsu? Orang yang menguasai dirinya, dia punya wewenang terhadap dirinya. Dia punya, kalau kita punya mata, kita punya tangan. Kita berkuasa atau tidak atas itu? Ada orang yang tidak kuasa terhadap tangannya. Ada orang yang tidak kuasa terhadap ini. Itu dulu. Jadi, kalau seorang menguasai apa yang dibawa tangannya, dan kekuasaan itu dia sadari bahwa dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu dia akan menggunakan kekuasaannya seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Hei, kuasai matamu. Bagaimana sih harus menguasai mata? Kuasai. Saya sekarang ini, saya beri. Ya, ini silakan gunakan. Loh, ini kan saya pinjam, ini kan saya diamanatkan oleh Pak Kures. Saya mau patah-patahkan bagaimana? Kan tidak boleh tuh. Kenapa? Karena dia sadar bahwa ini bukan milik dia. Begitu itu. Nanti begitu sampai di desa, sampai di negara, sampai di ini, saya sadar ini dari Allah. Allah beri saya amanat untuk ini. Jadi harus saya sesuaikan dengan ini. Itu makna kekuasaan yang sebenarnya. Ada orang yang tidak menguasai dirinya. Saya diberi harta, saya harus berkuasa atas harta saya. Jangan harta yang menguasai saya. Ada kan orang harta yang menguasai dia. Iya. Nah, itu tidak berkuasa namanya. Jadi kewenangan-kewenangan itu karena kita, si penguasa itu tidak bisa menguasai diri karena sendiri. Karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Lahir. Ya. Karena dia tidak bisa menguasai nafsunya. Nafsu kan yang suruh dia, begini kamu. Ya. Nah, karena dia tidak kuasai nafsunya, ya berlakulah kesewenang-wenangan. Okay. Selanjutnya, Bu. Saya akan bertanya, pada ayat 26 dijelaskan bahwa Allah akan memuliakan siapa saja yang dikehendakinya. Kita sebagai umat, apa saja yang dilakukan umat demi meraih kemuliaan kita tersebut? Lalu sejauh manakah tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat demi kemuliaannya tersebut? Terima kasih. Apa saja yang harus kita lakukan supaya memperoleh kemuliaan itu? Oke. Kita tanya sekarang. Saya beri contoh. Saya punya uang. Saya yang punya uang. Anda mau uang itu? Ya kan? Mau ya? Oke. Apa yang Anda harus lakukan supaya saya mau beri Anda uang itu? Anda harus menyesuaikan diri dengan apa yang saya sukai. Ya, kalau Anda maki-maki saya, kira-kira saya kasih atau tidak? Oke. Begitulah kira-kira. Kemuliaan milik Allah. Ya. Kalau mau memperoleh kemuliaan itu, sesuaikan diri Anda dengan Allah. Apa sih yang disukai ini? Itu dapat kemuliaan dari Allah. Memang ada juga kemuliaan boleh jadi dari manusia yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau Anda tidak menyesuaikan diri Anda dengan Allah, itu bukan kemuliaan namanya. Innal izzata lillahi jami'a. Kemuliaan semuanya hanya bersumber dari Allah. Kalau ada diberi kemuliaan, Anda lihat, oh dia mulia, dia kuasa dan sebagainya, tapi bertentangan dengan kehendak, dengan tuntunan Allah, maka itu bukan kemuliaan namanya, itu kemuliaan semu. Ya toh? Oke, itu caranya. Iya. Dengar ada lagi ya bertanya Ibu. Jadi kita sudah membahas 3 ayat pagi hari ini, 26, 27, 28. Oh, masih ada satu lagi? Masih ada satu lagi. Oh, masih ada satu, Bapak. Marifa, ya, Marifa. Kita tidak diskriminasi di sini. Walaupun ibu-ibu banyak. Kalau kita tidak diperbolehkan memilih pemimpin kecuali yang mukmin, maka syarat apa saja yang harus dimiliki sebagai seorang calon pemimpin selain iman? Terima kasih. Paling tidak saya bisa sebut dua. Yang pertama, bahwa yang dipilih itu, yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang mengetahui menyangkut urusan kepemimpinan yang akan dipikulnya. Mau memilih yang memimpin, mengurus katakanlah desa, dia harus tahu desa itu apa. Mau memilih pemimpin yang mengurus perdagangan, harus tahu dagang. Jangan angkat dokter. Mau memilih pemimpin yang mengurus kesehatan, yang tahu kesehatan. Karena apabila sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka terjadi kehancuran, ya kan? Yang kedua, harus disenangi. Anda harus senang sama dia. Karena kalau Anda tidak senang, hubungan Anda sudah buruk. Kalau buruk, dia suruh Anda, Anda tidak mau. Kalau Anda punya saran kepada dia, padahal Anda tidak senang sama dia, dia tidak senang sama Anda, dia akan tidak akan hiraukan. Itu lawan saya kok. Iya, betul. Ya toh? Itu paling tidak dua hal itu. Saya kira itu. Iya. Jadi pagi hari ini pemirsa kita sudah sempat membahas 3 ayat ya, ayat 26, 27, 28 dari surah Ali Imran, dan intisari dari 3 ayat tersebut Pak Quraish bisa dijelaskan kepada kami. Oke, intisarinya. Yang pertama, hendaklah kita menyadari bahwa kekuasaan apapun, kepemilikan apapun, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya ada di tangan Anda, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Maha Kuasa. perjalanan malam dan siang dipergantikannya sekali panjang dan sekali pendek. Tapi itu menunjukkan bahwa ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini yang tidak terasa perubahannya. Salah satu itu akhlak itu tidak terasa berubahnya. Sedikit demi sedikit akhirnya udah bejat. Ya kan? Nah, yang ketiga, ada pesan dari ayat ini untuk menjadikan teman-teman akrab, pemimpin-pemimpin, penolong-penolong adalah orang-orang yang bukan memusuhi kita, adalah orang-orang yang kegiatannya tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran dan tuntunan agama. Saya kira itu kesimpulannya. Ya. Alhamdulillah, jadi tambah lagi ilmu kita semua, pemirsa dan juga penonton di studio ya. Dengan mengkaji lebih dalam lagi surah Ali Imran, dan benar kata pepatah bahwa semakin banyak kita belajar, ternyata memang semakin banyak yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu pemirsa, kalau Anda ingin lebih banyak lagi mengetahui dan ingin mengenal lebih dalam lagi surah Ali Imran, silakan untuk terus bersama kami di Tafsir Al-Misbah setiap hari hanya di Metro TV bersama Bapak Quraish Shihab. Insya Allah kita akan jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepian kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk. Hamba sujud dan lepas kening hamba, mengingat Engkau sepenuhnya. Jalanan seharian.